ila kismain. Seolah-olah beliau al-muallif, Sahib Zadil Mustaqni, membagi al-mawjudat, segala yang ada di muka bumi ini, menjadi dua bagian. Hayawanun wa jamadun, binatang dan benda mati. Fal jamadu taqaddamal kalamu alaihi. Benda-benda mati telah terdahulu perkataan tentangnya. Wa annal asla fihi al-hillu, hukum asal pada benda-benda mati adalah halal. Wa kadzalika al-hayawanu al-aslu fi al-hillu, demikian juga hayawan, binatang, hukum asalnya adalah halal. Lakin al-hayawanu yanqasimu ila qismain, akan tetapi al-hayawan binatang-binatang itu terbagi menjadi dua bagian, bahriyun wa barriyun. Binatang laut dan binatang darat. Jadi binatang-binatang ini terbagi menjadi dua bagian, bahri wa barri. Binatang laut dan binatang darat. Amal bahri fakulluhu halalun. Adapun binatang-binatang laut, hukum asalnya adalah halal semuanya. Amal bahri fakulluhu halalun. Adapun binatang-binatang laut semuanya halal. Walaysa fihi syai'un haram. Tidak ada sedikit pun dari binatang-binatang laut yang haram. Fakullu hayawanatil bahri mubahatun bidun istisna. Maka semua binatang-binatang laut adalah mubahah, dibolehkan tanpa perkecualian. Hayyiha wa mayyitiha, yang hidupnya, yang matinya, halal semuanya. Liqaulillahi ta'ala, Allah ta'ala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Aku halalkan bagi kalian buruan-buruan laut, itu binatang-binatang laut yang masih hidup, wa ta'amuhu, dan binatang-binatang laut yang mati, mata'an lakum, sebagai nikmat bagi kalian, walis sayyarah, dan sebagai nikmat bagi orang-orang yang bepergian. Jadi binatang laut mubahah, diperbolehkan tanpa perkecualian, baik yang hidupnya ataupun yang matinya, Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 96. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat saydul bahri adalah ma'ukhidha hayyan. Binatang laut yang ditangkap hidup-hidup. Wa ta'amuhu ma'ukhidha maytan. Adapun kalimat ta'amuhu, ada binatang yang diambil dalam keadaan mati. Binatang laut yang diambil dalam keadaan mati. Aku halalkan bagi kalian binatang laut yang kalian ambil dalam keadaan hidup dan binatang laut yang kalian ambil dalam keadaan mati. Halal semuanya sebagai nikmat bagi kalian dan bagi orang-orang yang sayyar, orang-orang yang bepergian. Ya'ni ma'alqahul bahru masalan. Binatang-binatang yang diambil dalam keadaan mati, contohnya, binatang-binatang yang dilemparkan oleh laut, contohnya, ay tofa ala zahrihi maitan, ay muncul di permukaan laut dalam keadaan mati. Halal barakallahu fikum. Jadi binatang laut mubahah, diperbolehkan tanpa perkecualian baik yang hidup ataupun yang mati. Yuqal, dikatakan, kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, inna fil bahri thalathatu adhafin ma fil barri minal hayawan. Sesungguhnya di dalam laut itu ada 3 kali lipat dari binatang-binatang laut dibanding dengan binatang-binatang di daratan. 3 kali lipatnya ada di laut dibanding dengan binatang darat. Wa anna fil bahri min ajnasil hayawanat wa anwa'uha asya laysat mawjudah fil barri. Sesungguhnya di dalam lautan banyak dari jenis-jenis binatang, macam-macam binatang yang tidak ada jenis binatang-binatang tersebut di daratan. Maka semua jenis binatang yang ada di lautan tersebut, kulluha halalun, semuanya adalah halal. Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, apakah suci untuk dipakai wudu. Kata Rasulullah, al-hilu maitatuh. Halal airnya dan halal bangkainya. Binatang-binatang laut mati halal. Barakallahu fikum. Jadi katakan jenis-jenis binatang laut lebih banyak daripada jenis-jenis binatang di daratan, bahkan sampai 3 kali lipatnya barakallahu fikum dibandingkan dengan binatang-binatang darat. Masalah hal yahillu adamiyul bahar, apakah halal manusia laut? Apa yang maksud dengan manusia laut? Qad yujad asma kuntush bihul adamiyin. Kadang-kadang didapati ikan-ikan yang menyerupai manusia. Kata beliau, Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Kadang-kadang didapati ikan-ikan menyerupai manusia. Ala syakli ajmalir rijal, dengan bentuk setampan-tampan laki-laki. Wa ajmalin nisa, dengan bentuk secantik-cantik wanita. Wa qad qara'tu qadiman annahum mawjud. Dan sungguh aku telah membaca dulu bahwasanya itu adalah ada. Ikan-ikan yang menyerupai manusia. Aku telah membaca dulu hal itu ada. Wa ma yustab'adannahu kana mawjudan tsumma qarada. Ya, tidak mustahil dulu ada. Namun sekarang sudah inqarada, habis punah. Wallahu a'lam. Fa ala kulli hal, al qaidah 'ammah, kesimpulannya adalah kaidah umum, anna kulla hayawanatil bahr halalun. Setiap binatang laut adalah halal. Ya, kalau ada yang beracun, kecuali ada yang beracun dan diketahui, maka berhati-hati. Akan menjadi haram karena racunnya. Nah. Namun kaidahnya tadi, anna kulla hayawanatil bahar halal. Seluruh binatang-binatang laut adalah halal. Qala al-'Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qaluhu wa hayawanatil barri mubahah. Binatang-binatang darat adalah mubah, halal. Diperbolehkan. Al-aslu fi hayawanatil barri al-hillu. Hukum asal dari binatang-binatang darat adalah halal. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena termasuk keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi. Wa kullul hayawanati minat min tuyurin wa ghairiha al aslu fiha al hillu. Maka semua binatang-binatang darat dari jenis burung-burung atau yang lainnya, maka hukum asalnya adalah halal. Fa idza qala qa'il, maka apabila ada seorang mengatakan, hadza thayr halalun, burung ini halal. Lanakulahu, maka kita tidak mengatakan kepadanya, hatid dalil, mana dalilnya? Enggak, kita tanya demikian, karena hukum asal adalah halal daripada binatang-binatang tersebut. Wa idza qala hadza haram, namun apabila dia mengatakan, hadza haram, burung ini haram. Kulna, maka kita tuntut dalil. Alaika bid dalil, wajib bagimu mendatangkan dalil. Wa qaluhu hayawanatul barri mubahah. Dan ucapan sahib Zadil Mustaqni, binatang-binatang darat adalah mubah. Ay qad abahah Allah Ta'ala. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolehkannya. Kharaja bihi hayawanatul bahri. Dikatakan kalau binatang-binatang darat adalah mubah, keluar darinya ada binatang-binatang laut. Faqad taqaddama al-kalam 'alaiha. Apa makna mubah? Qala wal ibahatu bi makna tahlil. Mubah atau ibaha bermakna tahlil, yaitu halal. Qaluhu illal humurul ahliyah. Binatang-binatang darat adalah mubah kecuali humurul ahliyah, kecuali keledai, jinak, keledai peliharaan. Humurul ahliyah atau disebut humurul insiyah. Sama maknanya. Wal humur bijam'u himar. Humur itu jama' dari himar, keledai maksudnya. Walayasiu antun taqa biha bisukunil mim. Tidak boleh membaca dengan sukunnya mim. Humruhum humrun. Tetapi didomahkan mimnya humur. Kalau disukunkan mimnya humrun adalah jama' dari ahmar. Kalau humur jama' dari himar. Faedah bahasa. Humurun jama' dari himarun. Keledai. Kalau humrun bisukunil mim jama' dari ahmar atau hamra. Yang artinya merah. Berarti bacaan yang benar illal humurul ahliyah atau illal humurul insiyah. Binat keledai jinak atau keledai peliharaan. Wal humurul ahliyah hiyal humuru allati yarkabuhan nas wa hiya ma'rufah. Humur ahliyah adalah yang ditunggangi oleh manusia dan itu ma'ruf. Wa haramun dan hukumnya haram dimakan. Keledai jinak, keledai peliharaan haram dimakan. Wa kharaja bidzalika al-humur wahsyiyah. Keluar daripada humur ahliyah adalah humur wahsyiyah. Keledai liar. Fahiyah halalun, maka keledai yang liar adalah halal. Sama-sama keledai, sama-sama makannya rumput, tapi berbeda hukumnya. Keledai jinak, keledai peliharaan haram dimakan dagingnya. Keledai liar, halal dimakan dagingnya. Dalil tahrimil humur ahliyah, dalil tentang haramnya keledai peliharaan atau keledai jinak. Dalilnya adalah ma sabata fi sahihain. Dalilnya adalah apa yang telah sabit di dalam sahihain, sahih Bukhari Muslim. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal, berkata Anas, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar Aba Thalhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yauma Khaibar memerintahkan Abu Thalhah. Fanada, maka Abu Thalhah menyeru, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri ahliyati fa innaha rijsun. Kata Abu Thalhah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai jinak. Fa innaha rijsun, karena daging keledai jinak itu adalah rijis. Rijis bisa bermakna najis. Bisa bermakna yang lainnya. Al-Muhim, Allah dan Rasulnya melarang daging keledai jinak. Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Fa sabatal hukmu makrunan bi'illati wa huwa qawluhu ta'qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innaha najis. Maka telah tetap hukum keledai, daging keledai di sini dan dibarengi dengan alasannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, fa innaha rijsun, daging keledai itu adalah rijis. Wal humrul wahsyiyah kulna la yahtaju ila hilliha ila dalil. Adapun keledai liar, kita katakan tidak butuh kepada dalil tentang penghalalannya. Karena itu adalah hukum asal. Walakin ma'adhalik, akan tetapi bersamaan dengan itu, sabata fi sahihain, telah tetap dalam sahihain, anna Sa'ab ibn Juthamah radhiyallahu anhu, ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian. Keledai liar tidak butuh kepada dalil karena hukum asalnya adalah halal. Akan tetapi bersama dengan itu telah tetap di dalam sahihain bahwasanya seorang sahabat yang bernama Sa'ab ibn Juthamah radhiyallahu anhu telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keledai liar. Bil abwa, di abwa. Sa'ab ibn Juthamah telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keledai liar di abwa. Sairan ila Makkah fi hajatil wada, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan menuju haji wada. Di tengah perjalanan ke Mekah dalam haji wada. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam raddahu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Menolak hadiahnya Sa'ab ibn Juthamah. Wa 'alala radda, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan penolakannya. Qailan, dengan mengatakan inna lam naruddahu 'alaika illa inna hurumun. Sungguh kami tidak menolak, tidak mengembalikan kepadamu wahai Sa'ab ibn Juthamah, tidak lain kami adalah orang-orang yang ihram. Wa anta sidtahu lana fala na'kuluhu. Dan engkau memburu keledai tersebut buat kami, maka kami tidak mau memakannya. Masalah law tahalal himarul wahsyi fahal yahrum akluhu, apabila keledai liar dijinakkan, apakah haram untuk dimakan? Tadi keledai liar halal. Sekarang kalau keledai liar dijinakkan, dipelihara, fahal yahrum akluhu, apakah haram untuk dimakan? Qala al-'alama Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, la, li'anna al-ibrata bil asl. Naam. Ya, tidak haram untuk dimakan karena yang menjadi patokan adalah hukum asalnya. Fantabih li'addil asya al-muharrama minal hayawanat. Li'anna al-asya al-muharrama minal hayawanat aqallu bikathir minal asya al-muhallalah. Fahiyya mahsurah. Maka perhatikanlah terhadap jumlah binatang-binatang yang diharamkan. Karena binatang-binatang yang diharamkan lebih sedikit jumlahnya daripada binatang-binatang yang dihalalkan. Binatang-binatang yang diharamkan mahsurah terbatas. Fal awal, maka yang pertama adalah keledai, jinak keledai peliharaan. Ini yang pertama. Dari binatang darat. Yang diharamkan adalah yang pertama keledai jinak. Asani yang kedua, qaluhu wa ma lahu nabun yaftarisu bihi. Yang kedua, binatang-binatang darat yang haram adalah binatang-binatang yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa. Wa mana balahu nabun, binatang-binatang yang bertaring, yaftarisu bihi, yang memaksa, yang memburu lawannya dengan taring tersebut. Dari binatang-binatang buas. Nah, binatang-binatang yang bertaring, yang dengan taring tersebut memangsa dari binatang-binatang buas, maka haram. Wa dalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an akli an kulli dhinabin minas siba. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari semua binatang yang memiliki, binatang buas yang memiliki taring. Hadis muttafaqun alaih. Selain keledai jinak, keledai peliharaan yang diharamkan, yang dikecualikan, maka demikian juga yang kedua, binatang-binatang yang memiliki taring, yang dengan taring tersebut memangsa. Lawannya. Dalilnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari semua binatang yang memiliki taring dari binatang-binatang buas. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Tha'labah. Wal aslu fin nahyi tahrim, dan hukum asal dari larangan adalah haram. Fala yahillu akla kulli dhinabin minas siba. Maka tidak halal memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Wa lianna al-hikmah taqtadihi, dan juga karena hikmah. Hikmah adalah berkonsekuensi seperti itu. Larangan menunjukkan tentang haramnya. Dan hikmahnya seperti itu. Li'anna lil ghada ta'thiran 'ala al-mutaghaddi bihi. Karena makanan tersebut memiliki pengaruh bagi orang yang memakannya. Fal insan rubbama idza itada at-taghazzi ala hadha an-naw min al-luhum sara fihi mahabbatal udwan ala al-ghayr. Karena manusia kalau terbiasa makan daripada binatang yang bertaring, dari binatang-binatang buas, terbiasa makan daging itu, maka dia akan memiliki sifat senang untuk bermusuhan, bertengkar, nah, terhadap orang lain. Walianna dzawatin nabinasiba ta'tadi, karena binatang-binatang yang memiliki taring dari binatang-binatang buas ta'tadi, dia melampaui batas. Fa inna dziba masalan idza ra'al ghanam 'ala 'alaiha, karena serigala contohnya apabila dia melihat kambing maka dia akan merusak kambing itu. Wa ma dzalik fa inna ba'd adh-dhi'ab idza dakhala 'ala al-qatfil qati' ma yaktafi yaqtulu wahidatan wa yakuluha. Bersama dengan itu, sebagian dzi'ab, serigala-serigala, apabila masuk kepada sekelompok kambing, tidak cukup hanya membunuh satu ekor kambing dan memakannya. Bal yamuru alal qati' kullihi fayaktulahu kullahu, bahkan akan melewati semua kambing-kambing tersebut dan membunuhnya. Kemudian dia memakan apa yang dia inginkan saja. Kemudian keluar. Serigala. Fa idza atada al-insan at-taghazzi bi hadhihi al-umur farubama yakunu fi mahabbatil udwan. Maka apabila seorang terbiasa makan perkara-perkara yang tadi barakallahu fikum seperti binatang-binatang yang buas, maka kadang-kadang akan ada pada dirinya untuk senang, cinta untuk bermusuhan, senang berdebat, senang berlawanan, senang bertanding. Wa hadhi min hikmati syar'i, dan ini termasuk hikmah daripada syariat. Bal innahu yakulu ba'dul amah, walakinahu qawlun khata', bahkan sebagian orang awam telah berkata namun perkataannya salah. Innalladzi yaqulu kabidi, innalladzi yaqulu kabida dzi'bi la yumkin ayuhaba syai'an abadan. Sesungguhnya orang yang makan hatinya serigala, tidak mungkin dia takut kepada sesuatu apapun selama-lamanya. Di pemberani. Ini kalah. Ini perkataan sebagian awam dan keliru perkataan ini. Naam. Al-Muhim. Naam. Seorang jangan mengkonsumsi, jangan makan daripada binatang-binatang yang diharamkan dari binatang-binatang buas. Karena sebagai hikmahnya akan bisa kebuasannya tersebut, sifat-sifatnya akan tertular kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian, binatang-binatang yang memiliki taring, yang dia memangsa dengan taring itu, enam, itu termasuk binatang yang haram. Ghairad dhaba'i, selain atau kecuali dhaba'. Dhaba' ini sejenam termasuk binatang buas. Besar dhaba' ini seperti ada di padang pasir seperti kambing. Nah, namanya dhaba'. Seperti serigala. Nah, jenis serigala tapi dhaba' namanya. Hada mustasna, ini pengecualian dhaba ini halal. Yani annahu halal, bahwasanya dhaba ini halal. Wa kalamul mu'allif yadullu ala anna dhaba min dawatin nab allati tabtarisu bi nababi binabiha. Ucapan mu'alif menunjukkan bahwasanya dhabba ini termasuk binatang yang bertaring, yang dia memangsa dengan taringnya. Walakin hadza ghairu musallam, akan tetapi pendapat beliau ini tidak diterima. Fa inna katsiran min dzawil khibrah, karena banyak sekali dari orang-orang yang memiliki pengalaman mengatakan anna dhabba la taftaris binabiha, bahwasanya dhabba tersebut tidak memangsa dengan taringnya. Walaysat bisabu'in, dan dhabba bukan termasuk binatang buas. Wala taftaris illa inda darurah, tidak memangsa dengan taringnya kecuali ketika darurat. Seperti ketika diganggu, ketika lapar sekali. Jadi bukan tabiatnya adalah tabiat binatang yang buas. Barakallahu fikum. Memang dia kadang-kadang menyerang, memangsa dengan taringnya ketika anaknya diambil dari hadapannya, dan semisal itu. Ketika tidak diganggu, maka dia tidak seperti itu. Ala kulli hal, kesimpulannya mu'alif mengecualikan dari binatang-binatang yang memiliki taring adalah dhabba. Dhabba termasuk binatang halal walaupun memiliki taring menurut sahib Zadil Mustaqni. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Jadi baru permasalahan binatang-binatang darat halal kecuali keledai, jinak, dan binatang-binatang yang memiliki taring yang memangsa dengannya, dan dikecualikan pula dari binatang yang bertaring adalah dhabba. Dhabba hukumnya halal. Akan disebutkan dan dicontohkan nanti binatang-binatang yang memiliki taring, seperti singa, seperti harimau, seperti serigala, dan yang lain-lainnya akan disebutkan. Barakallahu fikum oleh sahib Zadil Mustaqni. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.